الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kajian dari At-Tafsirul Muyassar dan kita sampai pada ayat yang ke-6 dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthiru. Dalam menjelaskan makna dari ayat yang ke-6 dalam suratul Mudathir, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama dalam menjelaskan makna dari ayat ini. Bahkan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau sampai menyebutkan 11 pendapat para ulama dalam menerangkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthiru. Di antara makna wala tamnun tastakthiru, maknanya adalah wala tamnun, yani la tu'til minna, la tu'ti malak, jangan engkau memberi hartamu, memberikan sesuatu kepada seseorang, litu'ta aktsara minhu, untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Jadi dia memberi itu bukan karena ikhlas. Dia memberi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia memberi karena mengharapkan balasan. Dan ini pendapat mayoritas dari kalangan ulama tafsir. La tamnun, jangan engkau memberi minnah, memberi sesuatu yang engkau punya jasa kepada orang lain, namun tujuannya agar engkau mendapatkan yang lebih dari itu. Nah, dan ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama bahwa larangan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara zahir apa yang ditujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ditujukan kepada umatnya. Sebagian pendapat mengatakan yang dimaksud wala tamnun tastakthiru adalah amalan riba. Amalan riba, jangan engkau memberi jasa kepada orang lain. Jangan engkau memberi pinjaman kepada orang lain dalam keadaan engkau mengharapkan pengembalian yang lebih, yang disebut riba al-fadl. Riba al-fadl, memberi pinjaman lalu kemudian pengembaliannya mengharapkan lebih. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Segala sesuatu yang berbentuk memberi pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Nah, ada sebagian lagi yang mengatakan, dan itu dinukilkan dari Qatadah, makna wala tamnun tastakthiru ay la tu'ti syai'an tam'an limujazati dunya, jangan engkau memberi sesuatu karena mengharapkan balasan di dunia. Yakni ketika engkau memberi sesuatu, maka hendaknya engkau memberi karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Sebagian lagi mengatakan dan dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri, maknanya la tamnun 'ala Allah bi'amalika fatastakthiru. Jangan engkau menganggap bahwa apa yang kamu amalkan itu dalam beribadah kepada Allah banyak. Engkau menganggap, wah ini saya sudah banyak amalan soleh saya, seharusnya saya ini harus masuk surga karena amalan soleh saya sudah terlalu banyak. Jangan. Karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita amalkan. Sekuat apapun kita dalam beribadah, tetap saja kurang. Oleh karena itu seorang masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata karena fadlun minallah wa rahmatuhu. Semata-mata karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amali. Tidak seorang pun di antara kalian masuk ke dalam al-jannah karena amalannya. Disebutkan oleh Ar-Rabi', beliau mengatakan la tukfiranna 'amalaka fi 'ainika fa innahu fima an'ama Allahu 'alaika wa a'taaka qalilun. Jangan engkau melihat apa yang kamu amalkan itu banyak di matamu, karena sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan kepadamu dan anugerah yang Allah berikan padamu dibandingkan apa yang kamu amalkan itu sedikit sekali. Sedikit sekali apa yang kamu amalkan. Seorang hanya mengorbankan harta, seorang hanya mengorbankan jiwa, balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tidak bisa kita membayangkannya di dunia. Kenikmatan yang luar biasa, daim. Kenikmatan yang kekal, tidak ada punahnya. Maka tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita amalkan. Hamba ini bagaimanapun dia telah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetap saja muqassir, kurang dan kurang. Sebahagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tamnun di sini adalah tad'uf. Ya, menunjukkan kelemahan. Maksudnya wala tamnun tastakthiru. Yani la tad'uf an tastakthira min al-khair. Jangan engkau lemah untuk memperbanyak amalan kebaikan. Jangan engkau lemah untuk memperbanyak amalan kebaikan. Karena dalam bahasa Arab, jika disebut hablun manin, yang dimaksud manin yakni dhaif, tali yang lemah. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud wala tamnun tastakthiru ay la tamnun bin nubuwati 'ala an-nas fa ta'khudhu 'alayha ajra aw 'ardan min ad-dunya. Jangan engkau memanfaatkan statusmu sebagai nabi di hadapan manusia untuk mendapatkan harta-harta mereka. Memanfaatkan status sebagai nabi untuk mencari dunia. Nah, ini tidak boleh. Kedudukan nabi itu ibadah. Sebagaimana dakwah itu ibadah. Maka dakwah yang diemban oleh para nabi, para duat, harus dibangun di atas ikhlas. Jangan mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. engkau memanfaatkan status kamu sebagai alim, sebagai ustaz, sebagai syekh, sebagai pengajar untuk memperkaya diri, mengambil apa yang ada di tangan manusia. Maka ini menunjukkan celaan pelakunya. Disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar dalam menjelaskan ayat ini, wala tamnun tastakfiru ay wala tu'til atiyata. Jangan engkau memberikan sebuah pemberian kai taltamisa aktsara minha, agar engkau mendapatkan yang lebih banyak, balasannya lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan pendapat mayoritas dari kalangan ahli tafsir. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu bersabarlah kamu. Ai wali mardati rabbika fasbir 'ala al-awamir wan nawahi, dan terhadap keridhaan Rabbmu sabarlah kamu. Yani jika engkau hendak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Sabar dalam tiga hal: as-sabru 'ala ta'atillah, was-sabru 'an ma'asillah, was-sabru 'ala qadarillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadza ikhwan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.